Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا Pemirsa Raja TV dan pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Tabaraka wa taala limpahkan kepada kita semua. Dan di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan saat ini adanya nikmat iman yang terbesar, nikmat yang terbesar, ada nikmat sehat, ada nikmat waktu luang dan nikmat-nikmat yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua yang tidak terhitung jumlahnya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat tersebut seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dijadikan sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur kepadanya dan pandai menggunakan semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk melaksanakan ketaatan kepadanya. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, a'azzakumullah. Pemirsa Raja TV dan pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan kesekian kalinya untuk melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita yang mana malam ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali latihan-latihan yang ada pada ad-darsu tsalits, pelajaran ketiga. Namun sebelum kita masuk ke latihan-latihan, sebagaimana biasa kita penting untuk mengulang kembali murajaah pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dan fokus yang penting diperhatikan di ad-darsu tsalits ini, hal yang kiranya penting diperhatikan di pelajaran ketiga ini yaitu terkait dengan ismut tafdhil. Ismut tafdhil adalah kata benda yang menunjukkan makna lebih atau makna paling. Saya ulang, ismut tafdhil yang merupakan fokus daripada pelajaran ketiga ini yaitu kata benda yang bermakna lebih atau paling. Dan sudah kita jelaskan pada kesempatan yang lalu bahwa ismut tafdhil ketika tersebutkan bersama dengan mudhafun ilaih misalnya, maka ini bermakna paling. Adapun manakala dia diiringi setelahnya dengan harfu jar min, maka ini maknanya lebih. Kita ulang, bahwa ismut tafdil mempunyai salah satu daripada dua kemungkinan. Maknanya salah satu daripada dua kemungkinan. Kalau bukan makna yang pertama yaitu menunjukkan lebih, atau makna yang kedua yang menunjukkan paling. Pertanyaannya, kapan ismut tafdil itu bermakna lebih? Itu manakala ism tafdil itu datang setelahnya harfu jar min. Seperti misalnya contoh ana akbaru minka. Ana akbaru minka. Ana akbaru minka maknanya saya lebih besar atau lebih tua minka darimu. Di sini ada ism tafdhil yaitu akbaru. Dan kalau kita perhatikan di contoh yang barusan saya sebutkan, kalimat ism tafdhil akbaru ini diiringi setelahnya dengan harfu jar min, akbaru min. Dan ini menunjukkan makna lebih. Akbaru min, lebih besar atau lebih tua. Dan ini yang menjadi pembahasan kita di latihan ketiga dan latihan keempat yang alhamdulillah sudah kita selesaikan pada pekan yang lalu. Adapun yang akan kita baca insyaallah pada malam ini, latihan kelima, adalah isim ismut tafdil yang bermakna paling. Ismut tafdil yang bermakna paling. Dan nanti kita akan lihat secara lebih jelas lagi di contoh-contoh bahwa ismut tafdil yang bermakna paling itu manakala datang setelahnya mudhafun ilaih. Datang setelahnya mudhafun ilaih, yang tentu kondisi mudhafun ilaih adalah majrur. Dan insyaallah taala akan lebih jelas lagi ketika kita akan membaca latihan kelima, contoh-contoh yang disebutkan di sini dan beberapa soal-soal. Ada 10 soal di sini di latihan kelima, yang mudah-mudahan nanti akan lebih memperjelas konsep daripada ismut tafdhil yang bermakna paling. Sebelum kita lanjutkan, alhamdulillah di studio sudah hadir bersama kita al-ikhwah thullabul ilm. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifahalukum ya ikhwan? Baik. Alhamdulillah masyaallah. Hari ini insyaallah taala kita akan mulai dengan membaca At-Tamrin Al-Khamis. Mustaidun ya ikhwan? Siap? Insyaallah. Ana minta ikhwan di studio untuk membaca beberapa contoh dan beberapa soal. Kemudian kita akan memberikan kesempatan lebih luas lagi, akhi Abdul Ghaffar. Ya. Kita akan buka kesempatan setelah ini bagi ikhwan dan akhwat di rumah untuk bisa bergabung bersama kami untuk mengerjakan latihan kelima ini, insyaAllah. Mabda, kita mulai dari ikhwan di studio. Ikhwan di studio. Ada tiga contoh di sini, ikhwan. Man yaqra? Wadalah hari ini, entah awalan. Wajatta halaman 21, safha wahidun wa ashrun. Latihan kelima. Di sini sebelum kita masuk ke contoh, kita baca terlebih dahulu perintahnya. Iqra'il amthilata. Namana iqra'il amthilata? Bacalah contoh-contoh. Bacalah contoh-contoh. Thumma hawwilil jumalal atiyata. Kemudian hawil, rubahlah. Rubahlah. Al-jumal al-atiyah. Kalimat-kalimat berikut. Kalimat-kalimat berikut. Ala ghirariha. Sesuai dengannya. Yang sesuai dengan contoh-contoh yang kita akan baca setelah ini. Musta'milan ismat tafdil dengan menggunakan isim. Isim tafdil. Tafdil. Nah. Silakan. Tepat oleh Ahridi. Alif. Muhammadun talibun hasanun. Naam. Muhammadun ahsanu talibin fil fasli. Naam, tarjim awalan. Muhammadun talibun hasanun. Muhammad adalah seorang pelajar yang baik. Seorang pelajar yang baik. Naam, hasanun. Kata hasanun di sini kita akan rubah menjadi apa, ikhwan? Kita rubah menjadi ismut tafdil. Ismut tafdil yang bermakna paling. Paling. Naam, silakan. Tafadhal ya akhi. Najib. Muhammadun ahsanu talibin fil fasli. Naam. Muhammad adalah murid yang paling baik di kelas. Naam, murid yang paling baik. Di sini menunjukkan paling. Mana isim takdirnya di sini, Akh Riyandi? Ahsanu. Ahsanu. Lalu apa yang membuat antum menterjemahkan ahsanu di sini dengan terjemahan paling? Karena diikuti dengan mudhafun ilaih. Naam. Aina al-mudhaf ilaih? Mana mudhaf ilaihnya? Talibin. Talibin. Ahsanta ya akhi. Syukran. Jazakallah khair. Hasanun kita rubah menjadi ismu tafdil, maka bagaimana bentuknya? Ahsanu. Ahsanu. Dan polanya antum akan lihat lebih jelas lagi insyaallah setelah kita baca latihan-latihan berikutnya. Polanya adalah af'alu. Ada sekedar lagi ya ikhwan? Polanya adalah af'alu. Ahsanu. Apalagi nanti di latihan kedua ada di contoh kedua ajmalu. Contoh ketiga asgharu dan seterusnya dan seterusnya. Tafadhal, iqra al-mithal athani ya akhi. Ba. Hadza baitun jamilun. Naam, tarjim. Ini rumah yang bagus. Ini rumah yang bagus. Jamilun kita rubah menjadi apa ikhwan? Ajmalu. Menjadi ismu tafdil. Ajmalu. Tafadhal. Hadza ajmalu baitin fi syari'. Naam. Tarjim. Ini rumah yang paling bagus di jalan ini. Naam. Ahsant. Syukran ya akhi. Jim. Tafadhal ya Syekh. Jim. Aminatu talibatun saghiratun. Naam. Aminah seorang siswa, seorang siswi yang kecil. Naam. Aminatu asghar talibatin fil madrasati. Naam. Aminah adalah murid yang paling kecil di sekolah. Naam, ahsant. Di sini semua, di sini ismu tafdil semuanya bermakna paling. Paling. Kenapa ikhwan? Kenapa bisa kita katakan demikian? Karena bertemu diikuti dengan mudhaf ilaih. Naam, diikuti setelahnya dengan mudhafun ilaih. Naam. Di contoh asghoru talibatin, aina mudhaf ilaihuna? Talibatin. Talibatin. Di contoh kedua, aina al-mudhafu ilaih? Ajmal. Aina al-mudhafu ilaih? Baitin. Naam. Ismu tafdil ajmal. Ajmal. Wa al-mudhafu ilaih bait. Baitin. Ahsant. Naam, jazakumullah khairan ya ikhwan. Alhamdulillah. Nakra al-aswal awal ya ahmiku. Kita baca soal yang pertama anta. Kemudian akhi, kita buka kesempatan bagi ikhwan al-akhwat di rumah insyaAllah. Tafadhal ya ahmiku. Wahid. Naam. La tasta'jil fil qira'ah. Jangan terburu-buru membacanya. Hadihi ghurfatun saghiratun. Naam. Ini kamar yang kecil. Kamar yang kecil. Yang tayin. Kecil. هذه أصغر غرفة أصغر ولا أصغر هذه أصغر غرفة في بيتنا نعم هذه مرة ثانية يا أخي هذه أصغر غرفة في بيتنا نعم ترجم إني kamar yang paling kecil di rumah kami. نعم صغيرة kita buat isim tafdilnya menjadi asgharu. Naam, kita ingatkan polanya bagaimana ikhwan? Polanya, wazannya, rumusnya af'alu. Naam. Syukran ya ikhwan. Jazakallahu khairan. Fadhil ya. Baik, terima kasih dan terima kasih untuk para ikhwah di studio. Untuk selanjutnya kita berikan kesempatan untuk para ikhwah di rumah maupun dimanapun Anda berada, Anda dapat berlatih bersama kami untuk membaca tamrinat untuk latihan yang kelima. Silakan Anda dapat membuka halaman 21 untuk nomor kedua hingga seterusnya. Silakan melalui telepon 021-823-6543. Untuk penelpon pertama kita angkat. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh, dengan Umu siapa di mana? Nani Cakung. Ibu Nani di. Ibu Nani, ya silakan Ibu. Nah, Ibu Nani ada bukunya? Ada. Silakan, silakan Ibu. Ibu berarti sekarang Athani. Nomor yang kedua sekarang, silakan. Athani. Nah. Bilalun. Jarun ya Ustaz. Nah, sahih. Bilalun jarun hasanun. Naam. Bilalun jarun hasanun. Naam. Tarjimi ya Bu Nani. Jarun apa Ustaz? Jarun tetangga. Bilal tetangga yang baik. Naam, Bilal tetangga yang yang baik. Nah, hasanun di sini kita rubah menjadi isim tafdil. Bagaimana rumusnya tadi, Ibu? Bilalun ahsanu jarin fi hayyina. Naam, naam, sahih. Maratan tsaniyah, ulang sekali lagi, Ibu. Bilalun jarun bilalun. Langsung ahsanu. Jawabannya saja. Bilalun. Bilalun ahsanu. Teruskan. Jarin fi hayyina. Naam, Bilalun ahsanu jarin fi hayyina. Naam, terjemi. Terjemahkan. Bilal adalah tetangga yang paling baik di tetangga saya. Fi hayyina. Di daerah kami. Ya. Naam. Apa tadi maknanya, Umu? Fi hayyina. Di daerah saya. Di daerah nah hayyina, nahnu di situ. Nun di situ. Di daerah kami. Ahsanti. Naam, naam, masyaallah. Satu lagi, Umu. Silakan. Ats-tsalits. Ats-tsalits. Naam. Yasiru rajulun faqirun. Naam. Yasiru wala yasirun. Yasirun. Naam. Yasirun rajulun faqirun. Naam. Terjemi. Yasir lelaki yang miskin. Naam, yasir lelaki yang miskin. Mana yang kita rubah menjadi ismu tafdil, Ummu? Faqirun. Faqirun. Silakan. Yasiru afqaru rajulin fi qaryatina. Naam, naam. Maratan tsaniyah, sekali lagi, Ummu. Baca lebih lancar lagi. Yasirun afqiru wala afqaru. Afqaru. Afqarun. Afqarun atau afqaru? Afqaru. Afqaru. Naam, sekali lagi, Ummu. Afqaru. Naam. Yasirun afqaru rajulin fi qaryatina. Naam, naam, sahih. Terjemih. Ya. Yasir lelaki yang paling miskin di desa kami. Naam, masyaallah. Masyaallah, mumtaz. Jazakallahu khair. Terima kasih, Ummu. Masyaallah. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Ibu Rani Asanti, barakallahu fiik. Untuk selanjutnya, penelpon yang kedua kita berikan untuk menjawab ataupun belajar dalam tamrinat ataupun latihan-latihan yang setelahnya. 0218236543. Ya, silakan. Halo. Ya, ma'am. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Di Imu Nara. Imu Nara di mana? Di Bogor. Ya, sudah ada bukunya? Ada, sudah. Ya, silakan nomor 4 ya, sudah. Suaranya Ibu siapa tadi? Kurang jelas, Umu. Umu menggunakan HP? Iya. Bergeser sedikit ke tempat lain biar lebih jelas suaranya. Iya, betul. Halo. Ya. Ya, baik, ya. baik. Silakan, silakan, Umu. Umu siapa tadi? Umu Naura. Silakan, Umu Naura. Ya. Hazihi sa'atun rakhisatun. Naam. Ini jam tangan yang murah. Naam. Silakan dirubah. Hazihi arhusu sa'ati fi suki. Naam, sekali lagi, Umu. Hazihi arhusu sa'ati fi sa'atin. Sa'ati. Nah. Bisuki. Naam. Bisuki. Naam. Silakan diterjemahkan. Ini jam tangan yang paling murah di pasar. Naam, sahih. Sahih. Silakan, berikutnya al-khamis. Al-khamis. Hadza darsun sahlun. Naam. Ini pelajaran yang mudah. Baik. Hadza ashalu darsin fil kitabi. Nah, darsin. Sekali lagi, Umu. Ashalu darsin. Hadza ashalu darsin fi kitabin. Fi kitabin atau fil kitabi? Fil kitabi. Naam. Tarjimi. Ini pelajaran yang paling murah, yang paling mudah. Taib. Di kitab. Di buku ini. Naam, di buku ini. Masya Allah. Mumtaz. Jazakallah khair Ummu Naura, masyaallah. Santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Silakan di belakang Ummu Naura, Anda masih dapat bertanya maupun dapat menjawab tamrin yang tersisa di pelajaran yang kelima ini. 0218236543. Silakan. Halo. Iya. Bagi Anda yang ingin bertanya pula dapat bertanya melalui pesan singkat 0813177765436543. Nah, kita angkat kembali line telepon yang sudah masuk. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Dengan siapa, di mana ini? Dengan Abu Yusuf dari Indramayu. Masyaallah. Abu Yusuf. Masyaallah. Abu Yusuf, kaifa halak ya akhi? Alhamdulillah, ana biharan. Masyaallah. Barakallahu fik ya Abu Yusuf. Wa fik barakallah. Nah, تفضل يا أبي يوسف اقرأ السادس والسابع. نعم. السادس الدكتور زكريا طبيب شهير. نعم. الدكتور ترجم أولا. دكتور زكريا adalah seorang tabib, dokter yang mansur. Ya. Yang masyhur. Yang masyhur. Naam, sahih. Syahir, masyhur, terkenal. Naam. Terkenal. Al-Doktor Zakaria Asharu Tabibin. Naam. Di baladina. Naam, Asharu Tabibin. Masyaallah, terputus. Dan asaf syadid. Naam. Ya, terima kasih untuk Bapak Abu Yusuf ya. Terputus tadi dan cukup bagus dan benar maksudnya. Nah, sempat membaca soal nomor 6 alhamdulillah. Ya. Sahih. Nah, jawab sahih. Alhamdulillah. Asanta ya Abu Yusuf barakallahu fiik. Untuk selanjutnya masih tersisa 2 nomor, nomor 7 dan nomor 8. Silakan bagi Anda yang ingin menjawabnya 0218236543. Ya, halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa, di mana? Dengan Rinto di Sambas. Bapak Rinto di mana? Di Sambas. Di Sambas. Iya. Iya. Mohon di keraskan sedikit suaranya. Agak kurang jelas. Bapak Sambas Kalimantan. Betul, Pak? Kalimantan Barat. Oh, masyaallah. Masyaallah. Pak siapa tadi? Bapak Rinto. Rinto. Pak Rinto, masyaallah. Bapak Rinto ini sudah beberapa kali telepon sepertinya, Pak. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, masyaallah. Ada bukunya, Pak Rinto? Nah, ada, Ustaz. Hah? Belum wujud? Sampai di mana, Ustaz? Alhamdulillah. Baik, silakan as-sabi' wa-tsamin. Silakan nomor 7 dan nomor 8. Silakan. As-sabi'. Naam. Al-Azharu jami'ati qadimatu. Qadimatu wala qadimati? Qadimatu. Nah, sekali lagi, Pak Rinto, mohon diulang sekali bacaannya. Al-Azharu jami'ati qadimatun. Jami'atun qadimatun. Jami'atun qadimatun. Naam. Terjemahkan, Pak Rinto. Universitas Al-Azhar. Ya. Yang lama. Al-Azhar adalah universitas yang lama. Yang tua, yang lama. Nah, begitu terjemahannya, Pak Rinto. Sekali lagi, Pak Rinto. Al-Azhar. Al-Azharu jami'atun qadimatun. Nah, terjemahkan. Universitas Al-Azhar adalah yang tua. Universitas yang tua. Baik. Naam. Silakan diubah menjadi ismu tafdil. Al-Azharu aqdamu jami'atin fil al. Masyaallah, kembali terputus. Ya. Nah, sepertinya karena cuaca sepertinya. Qadarullah. Ya, terima kasih Bapak Rinto. Tadi ya. Apakah sudah terjawab? Alhamdulillah. Walaupun sempat terjemahkan, beliau sempat menjawab latihan nomor 8 nomor 7 sudah sahih. Alhamdulillah. Ya, gitu ya. Mumtaz Pak Rinto, masya Allah. Baik. Terima kasih Bapak Rinto. Ahsan. Kembali kita buka kesempatan untuk para pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tersisa pada latihan yang kelima ini, halaman 21. Silakan 021-823-6543. Ya, halo. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Fadil di Lombok. Bapak Fadil di Lombok. Ya. Ya, silakan Bapak Fadil. Nah, Pak Fadil mau baca atau mau bertanya Pak Fadil? Insya Allah mau baca. Okay. Alhamdulillah. Ada bukunya Pak Fadil? Enggak ada, cuma lihat di TV. Enggak ada. Bapak melihat dari televisi? Okay. Bagaimana? Sudah terlihat sekarang di televisi Bapak? Iya, Pak. Bapak baca nomor 7 sekali lagi, Pak. Iya. Silakan. Nomor 7. Iya, nomor 7. Al Azhari Jami'atun Qadimatun. Nah. Silakan diterjemahkan, Pak. Iya. Nah. Insyaallah kembali terputus. Iya. Nah, nah, sepertinya malam ini kita berikan kepada ikhwan di studio. Yes. Mungkin kita soal yang tersisa kita berikan ke ikhwan studio. Tafadhal ya ikhwan. Ya, silakan. Mana yaqra? Siapa yang pertama baca? Nah, tafadhal ya akhi. Ibda' min as-sadis. Min as-sadis. Dari nomor ini sering terputus tadi. Nah. Tafadhal ya. As-sadis. الدكتور زكريا طبيب شهير. نعم. دكتور زكريا adalah dokter yang terkenal. نعم نعم صحيح. Kita mulai dari nomor 6. Sahih. نعم. الدكتور زكريا أشهر طبيب في بلدنا. نعم. أشهر طبيب. نعم صحيح. دكتور زكريا adalah dokter yang paling terkenal di negeri kami. Naam, ahsant. Syukran ya akhi. Wasil ya akhi. As-sabi'. As-sabi'. Al-Azharu jami'atun qadimatun. Naam. Al-Azharu aqdamu jami'atin fil 'alim, fil 'alam. Fil 'alami. Naam. Fil 'alami. Al-Azhar adalah universitas tertua. Fil 'alam. Di dunia. Syukran, masya Allah. Jazakallah khair ya akhi. As-sabi'. Al-thamin. Naam, al-thamin. Afwan, bisa as-sabi'. Naam. Al-ustadu Nu'manu mudarrisun hasanun. Naam. Al-ustad Nu'man guru yang baik. Naam. Mudarrisun hasanun. Hasanun. Hasanun wala hasanan? Hasanun. Hasanun. Mudarrisun hasanun. Maratan thaniya ya akhi. Al-ustadhu Nu'manu mudarrisun hasanun. Naam. Al-ustad Nu'man guru yang baik. Ahsant. Al-ustadhu Nu'manu ahsanu mudarrisin fi fil madrasati. Naam, ahsant. Al ustad Nu'man adalah guru yang paling baik di sekolah. Ahsant ya akhi. Syukran ya akhi. Jazakallahu khair. At-tasi', tafadhal ya akhi. At-tasi'. Dzalika darsun sa'bun. Naam. Itu pelajaran yang sulit. Baik. Dzalika as'abu darsin fi fil kitabi. Naam. As'abu darsin fil kitabi. Naam. Tarjim. Itu adalah pelajaran yang paling sulit di kitab ini. Naam. Di buku ini. Di buku ini. Labas. Al-akhir. Al-ashir. Naam. Man yaqra' al-ashir? Nomor 10. Terakhir. Tafadhal ya akhi. Hazal faslu. Hazal faslu hakada. Undur jayidan. Naam. Undur jayidan. Al-faslu wala faslun. Ah, naam. Naam. Haza faslun wasiun. Naam. Haza awsa'u faslin fil kulliyati. Naam, awsa'u faslin fil kulliyati. Naam. Terjem. Ini kelas yang paling luas di kuliah. Naam, di fil kulliyah di di fakultas. Naam, fil kulliyati di fakultas. Naam, ahsanta ya akhi. Jazakallahu khair wa barakallahu fik. Wa iyyakum. Naam, dengan ini selesai sudah ad-darsu atau at-tamrin al-khamis. Dan di sini kita semakin memperbanyak bentuk-bentuk isim tafdil yang lain. Dan untuk mengecek kembali kemampuan kita, ana akan menyebutkan isim, sebuah isim, antum sebutkan isim tafdilnya. Siap? Siap ya kawan? Baik. Sebagai contoh, sahlun, ashalu, ashalu, sa'bun, as'abu, kabirun, akbaru, saghirun, asgaru, ba'idun, qaribun, akrabu, na'am, wasi'un, awsa'u. Ahsanta ya khan, jazakallah khair ya khan, barakallahu fiik. Nah, kita masuk ke tamrin as-sadis ya. Mungkin sebelum kita lanjutkan ke tamrin yang ke-6, ada pertanyaan melalui SMS yang masuk, Ustaz. Fadal, silakan. Nah, terkait dengan latihan kelima. Terkait dengan bab isim tafdil ini. Baik, silakan. Yes. Pertanyaan datang dari Sulawesi Barat dari Bapak Abdullah. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Nah, kita bacakan, apakah isim tafdil termasuk isim mamnu minasorof? Kalaupun bukan, apakah dia mabni atau mu'rob? Demikian, Ustaz. Nah, ya, jazakallah khair kepada penanya dari Sulawesi Barat. Pak siapa tadi? Bapak Abdullah. Pak Abdullah. Betul, isim tafdhul itu mamnu' minas sarf. Termasuk mamnu' minas sarf. Sehingga tidak boleh ahsanun. Tidak boleh bertanwin. Tidak boleh akbarun, awsa'un. Semuanya harus dhammah saja. Ahsanu, awsa'u, asgharu, arkhasu. Dan seterusnya, ini isim tafdil dan benar dia termasuk daripada al-mamnu' minas sarf, kata benda yang tidak boleh ditanwin. Nah, baik. Kita masuk ke at-tamrin as-sadis. Setelah kita dilatih untuk menerapkan ism tafdil, sekarang di latihan ke-6 dan berikutnya kita berganti pembahasan. Di latihan ke-6 dan ke-7 kita dikenalkan dengan salah satu daripada saudarinya inna. Saudarinya inna. Dan sudah kita jelaskan ketika kita belajar di pelajaran pertama, dan sudah pernah kita bahas juga di jilid 1, bahwa kata inna yang bermakna sesungguhnya ini masuk ke jumlah ismiyah. Ada sekretarik ya, Ikhwan? Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang lakinna dan ka'anna, sebelumnya kita akan murojaah kembali penggunaan inna. Bahwa inna yang pertama, kaum muslimin dan muslimat yang dimurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna pertama maknanya sesungguhnya. Ini menunjukkan penegasan. Maka sering disebut dengan at-ta'kid atau at-tawkid. Kata inna ini berfungsi untuk menegaskan. Ketika masuk ke suatu kalimat, dia menegaskan makna yang ada pada kalimat tersebut. Dan inna sudah kita jelaskan pada pelajaran-pelajaran yang lalu, inna itu masuk ke jumlah ismiyah. Dan jumlah ismiyah, kita ingatkan kembali, ada berapa unsur pokok jumlah ismiyah ya, Khan? Ada dua. Unsur pokok jumlah ismiyah ada dua. Sebelumnya, apa mana jumlah ismiyah? Apa itu jumlah ismiyah? Kalimat yang dimulai dengan kata benda. Dan ini yang kita pelajari dari sejak jilid pertama. Seperti contohnya, al-qalamu maksurun, mathalan. Mana al-qalamu maksurun? Pulpen itu patah. Ini jumlah ismiyah. Kenapa disebut jumlah ismiyah? Al-qalamu maksurun. Diawali dengan kata benda. Mana kata bendanya yang di awal? Al-qalamu. Al-qalamu maksurun. Dan unsur pokoknya jumlah ismiyah itu ada dua. Unsur pokoknya ada dua, yaitu al-mubtada dan al-khabar. Mana al-mubtadanya? Al-qalamu. Aina al-khabar? Maksurun. Dan kedua-duanya al-mubtada dan al-khabar marfu. Ada sekretarik? Marfu. Marfu itu tanda marfu-nya adalah dhammah atau dhammatain. Al-qalamu ini marfu, maksurun juga marfu. Wadah ya kawan? Nah, ketika masuk inna ke dalam kalimat ini kita masukkan, maka lihat perubahannya, innal qalama maksurun. Innal qalama maksurun. Maksurun. Bagaimana innal qalama maksurun? Sesungguhnya pulpen itu. Nah, di sini masuk inna, maka terdapat penegasan di sini. Sesungguhnya pena itu patah. Dari segi makna dia menambah penegasan. Dari segi i'rab, dari segi perubahan-perubahan harokat huruf terakhir, inna itu merubah al-mubtada yang tadinya marfu sekarang menjadi mansub. Innal qalama. Sebelumnya apa tadi? Al-qalamu. Ada sekedar lagi ya kawan? Sekarang ketika masuk inna, innal qalama mansub maksurun. Yang tadinya mubtada sekarang menjadi ismu inna, isimnya inna. Yang tadinya khobar milik mubtada sekarang menjadi khobar inna, khobarnya inna. Ismu inna yang tadinya mubtada mansub, khobar inna marfu. Begitu pula kalimat lakinna dan kaanna yang nanti kita akan bahas di latihan ketujuh. Sekarang kita bahas latihan keenam terlebih dahulu. Di latihan keenam ini kita dikenalkan dengan salah satu saudarinya inna, yaitu lakinna. Mana lakinna ya kawan? Nah, tetapi atau namun. Nah, ketika kita tahu bahwa lakinna saudarinya inna, apa konsekuensinya ya kawan? Sama seperti inna fungsinya. Naam, tansibul isma memansubkan isim yang di awal yaitu mubtada menjadi isimnya. Tansibul mubtada memansubkan mubtada sehingga menjadi isimnya, dan memarfu'kan khabar sehingga menjadi khabarnya. Kita lihat di sini ada dua contoh, mudah-mudahan dengan contoh akan lebih jelas insyaallah. Tapi sebelumnya kita baca perintahnya di sini. Perintahnya adalah iqra'il mithalaini. Mana iqra'il mithalain? Bacalah dua contoh. Thummarbit. Mana thummarbit? Kemudian ikatlah, sambunglah. Baina, mana baina? Ya, antara kulli jumlataini. Setiap dua kalimat. Gabungkanlah atau hubungkanlah antara dua kalimat. Fima yali, pada apa yang berikut. Musta'milan lakinna, dengan menggunakan lakinna. Sehingga lakinna di sini menjadi kata sambung yang menghubungkan antara dua kalimat. Jadi dia diletakkan di tengah, nanti kita lihat. Wa'alam anna lakinna. Mana wa'alam? Ketahuilah anna lakinna, bahwa lakinna itu min akhawati inna, termasuk saudari-saudarinya inna. Wadih ya khan? Sebagaimana sudah kita jelaskan tadi bahwa inna memansubkan al-mubtada sehingga menjadi isimnya, dan memarfu'kan khabar sehingga menjadi khabarnya. Kita lihat di sini dua contoh yang ada. Kita minta ikhwan studio untuk baca. Tafadhal, man yaqra' al-mithalain? Al-mithal al-awwal, man yaqra'? Alif. Tafadhal ya akhi. Alif. At-tullabu kathirun. Nah, ma mana at-tullabu kathirun? Murid-murid itu banyak. Naam. Al-faslu saghirun. Kelas itu kecil. Naam. Ini dua kalimat ini kita minta diapakan ikhwan? Digabungkan. Nah, digabungkan dengan apa? Lakinna. Lakinna. Nah, fadhal ya akhi, teruskan. At-tullabu kathirun lakinnal fasla saghirun. Naam, lakinnal fasla saghirun. Lihat, yang tadinya al-faslu menjadi al-fasla, lakinnal fasla. Naam, terjem ya akhi. Murid-murid itu banyak, akan tetapi kelasnya kecil. Naam. Maka tetapi kelasnya kecil. Lihat al-faslu, sekali lagi. Apa yang terjadi dengan al-fasl ya, Ikhwan? Berubah. Naam, harakat huruf terakhirnya sekarang menjadi fathah. Ini salah satu tanda bahwa isim itu mansub. Tanda, salah satu tandanya adalah al-fathah. Kemudian saghirun tetap marfu'. Nah, sekarang al-faslu yang tadinya mubtada sekarang jadi apa? Setelah masuknya lakinna. Ismu lakinna mansub. Ala sekadarik, ismu lakinna mansub. Saghirun khabar lakinna. Walaupun harakat huruf terakhirnya tidak berubah, tapi posisinya berubah sekarang. Awalnya khabar milik mubtada, sekarang khabar milik siapa dia? Lakinna. Ahsantum ya ikhwan. Wadih ya ikhwan? Wadih. Ada ikhwan studio, fahimtum? Nah, mudah-mudahan juga ikhwan dan akhwat di rumah, pemirsa Raja TV dan pendengar Radio Raja, insyaallah Allah berikan pemahaman terkait dengan lakinna ini, insyaallah. Akan diperjelas dengan kita membaca contoh yang kedua. Ba, tafadhal ya akhi. Man yaqra? Nah, al-mithalu tsani, tafadhal. Ba. Hamidun mujtahidun. Naam. Sadiquhu kaslanun. Kaslanun wala kaslanu? Kaslanu. Naam. Maratan tsaniya? Hamidun mujtahidun lakinna sadiquhu kaslanu. La ana qultu lakum maratan tsaniya. Iqra maratan tsaniya qabla al-jawab. Thumma tarjim awalan. Tayyib. Nah, la tastajil. Hamidun mujtahidun. Naam, tarjim. Hamid bersungguh-sungguh. Naam. Sadiquhu kaslanu. Naam. Temannya pemalas. Naam. Kenapa bukan kaslanun di sini, ikhwan? Lianu ismu gharu munsharif. Naam, mamnu' min as-sarf. Mamnu' min as-sarf. Tidak boleh di tanwin. Kenapa tidak boleh tanwin? Lianu fi alif wa lam. Sifat yang diakhiri alif dan nun. Naam. Hal ajabta ya akhi? Lam, fadhal. Ajib. Hamidun mujtahidun lakinna sadiquhu kaslanu. Naam. Terjem. Hamid orang yang sungguh-sungguh tetapi temannya pemalas. Naam. Di sini sadiqu, apa yang terjadi dengan sadiqu ikhwan setelah kita masukkan lakinna? Fathah. Naam. Sekarang menjadi mansub. Tadinya marfu, sekarang mansub. Yang tadinya mubtada, sekarang jadi apa? Setelah masuknya lakinna? Ismu lakinna. Naam. Wadih ya ikhwan? Wadih. Naam. Al-ikhwa fi studio insyaallah, yani mafhumun insyaallah, fahimun insyaallah. Alhamdulillah. Baik. Ya. Apakah kita baca dulu sebagian soalnya untuk ikhwa studio? Nah, ana kasih dua soal. Buat ikhwan studio, anta soal awal, anta soal tsani, kemudian kita berikan kesempatan bagi ikhwan dan akhwat di rumah insyaallah. Tafadhal ya akhi al-karim. Al-alif. الأول. نعم. محمد طويل. نعم. ترجم. محمد تنجي. نعم. حامد قصير. حامد pendek. نعم. silakan masukkan lakinna. محمد طويل لكن حامدا قصير. نعم أحسنت. محمد تنجي tetapi حامد pendek. Naam, ahsant. Lakinna hamidan. Naam. Awalnya hamidun, sekarang menjadi hamidan. Naam. Syukran ya akhi. Jazakallahu khairan. Al-thani. Aminatu mujtahidatun. Aminah orang yang bersungguh-sungguh. Naam. Ukhtuha kasla. Kasla ini bentuk muannats dari kaslan. Kaslanu. Kaslanu untuk mudzakkar. Muannatsnya adalah kasla. Naam. Saudaranya pemalas. Saudaranya atau saudarinya? Saudarinya pemalas. Taib. Aminatu mujtahidatun. Aminatu mujtahidatun. Naam. Lakinna ukhtaha kaslan. Kasla. Kasla. Lakinna. Sekali lagi ya, lakinna. Lakinna ukhtaha kasla. Sahih. Terjem. Aminah orang yang bersungguh-sungguh, akan tapi saudarinya pemalas. Naam. Tadinya ukhtu, ukhtuha, sekarang menjadi ukhta. Mana masuk lakinna. Lakinna ukhtaha kasla. Ukhta di situ posisi sebagai apa, Hamiko? Ukhta. Sebagai apa posisinya? Ismu lakinna. Naam, isimnya lakinna. Ahsan ya akhi. Syukran ya akhi. Jazakallahu khair. Syukran ya akhwan. Jazakumullahu khair ya akhwan. Masyaallah. Ya, baik, terima kasih untuk ikhwah di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita buka kesempatan untuk Anda pemirsa maupun pendengar Roja dimanapun Anda berada untuk bersama berlatih bersama kami untuk latihan yang ketiga pada halaman ke-22, latihan ke-6, nomor ke-3. Silakan 021-823-6543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak, di mana dengan siapa di mana? Dari Padang, Pak. Ya, Bapak siapa? Pak Akmal. Pak Akmal di Padang. Masya Allah. Ya. Jelas di Padang, Pak? Suara dan ya, gambarnya jelas? Jelas suaranya. Masya Allah. Pak Akmal mau baca atau mau bertanya? Mau baca, Ustaz. Alhamdulillah. Ada bukunya, Pak Akmal? Enggak ada, Ustaz. Baik, kita tampilkan di layar televisi, Bapak. Iya, makasih, Pak. Nah, iya, Pak Akmal, sudah terlihat sekarang? Sudah. Silakan, Pak Akmal nomor 3. As-Salis. Nomor 3. Nah. Hazad darsu tawilun. Masya Allah. Huwa sahlun. Huwa sahlun, naam. Terjem. Pelajaran ini panjang, dia mudah. Naam. Silakan digabung dengan lakinna. Hazad darsu tawilun lakinna huwa sahlun. Lakinna huwa sahlun. Ya. Begitu Pak Akmal? Yakin ya, begitu jawabannya? Lakinna huwa sahlu. Sahlunnya tidak ada masalah di situ, Pak. Sahlunnya sahih, sudah, tidak usah dirubah. Sahlun. Oh, gitu. Ya, ya, ya. Tapi yang jadi permasalahan ketika lakinna digabung dengan huwa. Bagaimana Pak Akmal? Lakinnahu sahlun. Naam. Huwanya kita hapus. Lakinnahu. Iya. Naam. Fahim tak Pak Akmal? Fahim tu ya. Naam. Sekali lagi, dibaca sekali lagi Pak Akmal. Hazad darsu tawilun huwa sahlun. Naam. Masukkan lakinna. Hazad darsu tawilun lakin nahu sahlun. Naam, lakin nahu sahlun, mumtaz. Terjemahkan Pak Akmal. Pelajaran ini panjang. Lakinna? Iya. Akan tetapi mudah. Masya Allah. Masya Allah. Satu lagi Pak Akmal, silakan. Ya. Rabi. Sayarati qadimatun. Masya Allah. Hiya qawiyatun. Hiya qawiyatun, naam. Terjemahkan Pak Akman. Mobilku lama. Naam. Hiya qawiyatun. Dia kuat. Dia kuat, Masya Allah. Lama. Dia kuat, Masya Allah. Silakan dimasukkan lakinna. Saya roti kodimatun lakin naha kawiyatun. Mumtaz. Lakin naha kawiyatun. Nah, lakin na kita gabung dengan hiya. Sekali lagi Pak Kamal, jadi apa tadi? Lakin na. Lakin naha kawiyatun. Mumtaz. Lakin naha kawiyatun. Terjem. Silakan terjemahkan Pak Kamal. Mobilku lama, akan tetapi dia kuat. Masya Allah, jazakallah khair Pak Akmal. Mumtaz, Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Akmal. Ya, syukran ya Ustaz. Afwan. Ya, baik. Terima kasih Bapak Akmal Ahsanta. Untuk selanjutnya, silakan bagi Anda yang ingin mencoba seperti Bapak Akmal tadi, dapat menghubungi kami 021-823-6543 untuk beberapa nomor sisanya. Ya, halo. Halo, dengan Abu Yusuf nih. Oh, Masya Allah. Ya. Abu Yusuf, fadhal akhi, sebelum terputus. Langsung. Ya, silakan Bapak Abu Yusuf. Al-Khamisu. Al-Khamis. Naam, Al-Khamisu. Naam, labas. Akhi mutazabizun. Naam. Ana azabun. Naam. Saudaraku telah menikah. Saya masih bujangan. Begitu Pak Abu Yusuf? Masih bujangan Pak Abu Yusuf? Labas. Ada misal fakat. Naam. Akhi mutazawijun lakinni azabun. Naam, lakinni azabun. Mumtaz, lakinna ditambah ana menjadi lakinni. Naam. Terjemahkan Pak. Saudara saya telah menikah tetapi saya masih bujangan. Naam, zawajakallahu sari'an Pak Awis, insyaallah. Barakallahu fik. Teruskan. As-sadis. As-sadis. Ibrahimu fakirun. Naam. Ammahu ghaniyun jidan. Naam, ammahu wala ammuhu? Ammuhu. Naam. Ammuhu ghaniyun jidan. Jiddan. Jiddan. Naam. Terjemahkan. Ibrahim miskin. Naam. Pamannya kaya sekali. Mumtaz. Silakan disambung. Ah, subhanallah. Dan alhamdulillah sempat membaca satu soal dari dan luar biasa. Dan benar saja. Benar saja. Dan saya yakin nanti kalaupun beliau menjawab latihan nomor 6 insyaallah betul juga insyaallah. Insyaallah. Baik. Terima kasih Bapak Abu Yusuf yang sudah mencoba kembali. Mungkin kembali lagi bisa membaca ataupun mencoba. Namun untuk selanjutnya silakan bagi Anda yang ingin mencoba 0218236543. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Ummu Hurairah. Ummu Hurairah di mana? Keranggan. Ya, nah, silakan Ummu Hurairah. Ada dua nomor yang tersisa, silakan. As-sadis. As-sadis, naam. Was-sabi aidan. Ibrahimu fakirun ammuhu ghaniyun jiddan. Naam. Ibrahim miskin. Pamannya kaya sekali. Naam. Silakan masukkan lakinna. Ibrahimu fakirun lakinhu lakinnahu. Lakinnahu, yakin begitu Ummu Hurairah? Naam. Lakinnahu, begitu? Iya, buat ini pamannya. Lakinna ditambah dengan ammuhu jadi lakinnahu, begitu? Iya, naam Ustaz. Nah, coba ulang sekali lagi. Ada kata lakinna tambah ammuhu jadi lakinnahu, begitu? Pikirkan sekali lagi. Ibrahimu fakirun lakin ammahu. Naam, lakinna lakinna ammahu ghaniyun jiddan. Naam, ahsanti. Lakinna ammahu ghaniyun jiddan. Naam, terjemah. Ibrahim miskin tetapi pamannya kaya sekali. Naam, ahsanti. Sahih al-an. Fadal, tafadali al-akhir. Sabi' Rokong sabi'. Naam, as-sabi'. As-sabi'. Naam. Baituki jamilun jiddan. Naam. Huwa sogirun. Naam. Rumah kamu bagus sekali. Naam. Dia kecil. Naam. Dia di sini kembali ke rumah. Rumah. Ah, santun. Baitu, sahih. Silakan, masukkan lakinna. Baituki jamilun jiddan lakinhu. Lakinhu, begitu? Lakinnahu. Ah, santi. Lakinnahu saghirun. Naam, lakinnahu saghirun. Sekali lagi, Ummu Hurairah, tolong dibaca lagi, lebih lancar lagi. Baituki jamilun jiddan lakinnahu saghirun. Mumtaz, mumtazah. Terjemah. Rumah kamu bagus sekali tetapi dia kecil. Ahsanti, syukran. Jazakallah khair ya Ummu Hurairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Ummu Hurairah. Alhamdulillah, selesai sudah latihan ya, keenam. Dan waktu sepertinya juga sudah di ambang akhir. Iya. Mungkin sebelumnya ada pertanyaan juga melalui pesan singkat saat yang telah masuk. Kita bacakan dari M. Riyadi, Kerinci, Jambi. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik. Berkenaan dengan inna, bagaimana perbedaan khabar inna yang didahulukan yang didahului dalam kalimat inna di salah satu ikhwatin dengan surat Ali Imran ayat 190. Inna fi khalqis samai inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi al-laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Nah, ini sudah kita pelajari dan seingat saya sudah kita sampaikan di jilid 1 walaupun di akhir-akhir jilid 1 bahwa terkait dengan hukum mubtada dan khobar. Jadi sebelum kita membahas khobar inna dan hal-hal yang terkait dengannya, konsep dasarnya adalah pahami terlebih dahulu konsep mubtada dan khobar. Bahwa al-mubtada wal-khobar sudah kita jelaskan tadi, kaidah yang terkait dengan mubtada, pertama dia di depan. Hukum asal al-mubtada itu di mana, ikhwan? Di awal, di depan. Kenapa dinamakan al-mubtada? Karena dia ubuturi abihil kalam, karena di dengannya kita memulai kalimat, maka disebut mubtada. Hukum asalnya di depan. Al-khabar datang setelahnya. Namun terkadang ada beberapa kondisi yang menyebabkan al-mubtada itu boleh atau wajib di belakang. Boleh atau wajib di belakang. Seperti contohnya misalnya jika khabarnya itu berbentuk syibhul jumlah. Kita ambil contohnya jar wa majrur. Contoh Muhammadun fil fasli. Muhammadun fil fasli. Antum lihat kalimat Muhammadun fil fasli, mana mubtada dan mana khabar? Muhammadun mubtada. Ada sekedalik? Aina al-khabar? Fil fasli. Antum lihat khabarnya berbentuk apa? Fil fasli, dua kata, fi dan al-fasli. Fi harfu jar, al-fasli isim yang majrur. Ada sekedalik? Kita singkat jar wa majrur. Jar maksudnya harfu jar, wa majrur isim yang majrur. Ini namanya syibhul jumlah. Wallahu a'lam apakah ini sudah saya jelaskan sebelumnya atau belum, tapi tidak mengapa dikenalkan sekarang. Ini syibhul jumlah, bukan satu kata seperti contoh-contoh yang kita baca di sini. Muhammadun ghaniyun. Mana Muhammadun ghaniyun? Muhammad kaya. Muhammad kaya. Di sini mubtada dan khabarnya satu kata satu kata. Ada sekedarik? Di sini Muhammadun fil fasli. Boleh kalau kita ingin membaliknya menjadi fil fasli Muhammadun. Kondisi ini mubtada boleh di belakang. Fil fasli Muhammadun. Ada sekedarik, ikhwan? Fil fasli Muhammadun. Tapi tetap mubtadanya mana? Muhammad. Tetap Muhammad. Mana khabarnya? Fil fasli. Walaupun sekarang urutannya khabar yang di depan, mubtada yang di belakang. Tapi tetap mubtada Muhammad, khabar fil fasli. Nah, sekarang kita ingin masukkan dalam kalimat fil fasli Muhammadun, masukkan ke dalamnya inna. Inna fil fasli Muhammadun. Inna fil fasli Muhammadan. Inna memansubkan mubtada. Ada sekedalik? Mana mubtadanya? Muhammadun. Maka yang berubah nanti yang mana? Muhammadunnya. Inna fil fasli Muhammadun. Nah, dan dalam ayat juga begitu. Di situ wallahu alam, tapi sebenarnya kita perlu melihat kembali. Tapi dari zahir yang kita lihat tadi dari ayat menunjukkan demikian. Khabarnya di depan, mubtada-nya di belakang. Nah, wallahu alam bissawab. Ini konsep dasar, pahami dulu. Nanti ketika masuk ke contoh-contoh yang lain yang lebih ngejelimet, lebih kompleks, insyaallah Allah berikan kemudahan buat antum semua insyaallah. Wallahu alam bissawab. Nah, baik. Terima kasih atas jawabannya untuk Bapak Amriyadi di Kerinci. Mungkin sebagai penutup di perjumpaan kita dapat disampaikan tafsir atau mulakhas di perjumpaan. Nah, kesimpulan yang bisa kita bahas pada malam ini di akhir latihan ke-6 dan ke-7 yang latihan 6 yang barusan kita baca, kita belum sempat membaca latihan ke-7. Selain permasalahan terkait dengan isim tafdil, sekali lagi ikhwan, isim tafdil itu kata benda yang memiliki kemungkinan salah satu daripada dua makna. Yang pertama apa? Makna lebih. Dan yang kedua makna paling. Kapan bermakna lebih? Ketika sesudahnya harful jar min, atau dia diletakkan di akhir kalimat. Kapan bermakna paling? Ketika sesudahnya ada mudhafun. Naam, setelahnya datang mudhafun ilaih. Kemudian di akhir yang barusan kita bahas tentang apa, ikhwan? Lakinna. Tentang lakinna. Dan lakinna tadi sudah kita jelaskan termasuk saudarinya inna. Dan kita perlu ingat kembali kaidah tentang inna, bahwa inna itu memansubkan mubtada sehingga menjadi isimnya, kemudian memarfu'kan khabar, khabar mubtada, kemudian menjadi khabarnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kemudahan, memberikan kepada kita semua keikhlasan dalam melaksanakan semua aktivitas kita.